sinar lagi. Hatiku pun ceria kembali. Setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasih. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Thank you.